waktu bolehnya menyembelih hadyu bagi orang yang melakukan haji tamattu atau haji qiran. Seperti halnya seorang yang tidak melakukan ibadah haji, ya, dia ingin berkurban, ya, maka kapan waktu penyembelihan hewan kurban, ya, bagi yang tidak melakukan ibadah haji? Sama, ya, dimulai dari setelah selesai sholat Id, ya, di hari raya, dan ini waktu yang paling utama, sampai akhir hari tasyrik. Itu boleh menyembelih hewan kurban di hari-hari tasyrik sampai akhir hari tasyrik sebelum matahari tenggelam di hari ketiga dari hari-hari tasyrik. Demikian pula penyembelihan hadyu, hewan hadyu bagi yang haji tamattu atau haji qiran. Waktu penyembelihannya sama. Kemudian amma dzabhu fidyatil adza wal lubsi fahina fa'alahu. Adapun waktu penyembelihan fidyah karena terkena penyakit, ya, atau karena memakai pakaian yang berjahit, ya, maka waktunya fahina fa'alahu, ketika dia melakukan hal itu. Ketika dia melakukan pelanggaran atau larangan-larangan dalam ihram. Misalkan dia mengharuskan untuk mencukur rambutnya karena kutu atau penyakit yang ada di kepalanya, sehingga dia mencukurnya dan dia membayar fidyah dengan menyembelih seekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Dan waktu penyembelihannya, waktu penyembelihan pembayaran fidyah, ya, adalah ketika dia melakukan larangan-larangan tersebut. Wa kadzalikal fidyatul wajibatu litarki wajibin. Demikian pula fidyah yang wajib karena meninggalkan wajib-wajib haji. Waktu mulai bolehnya menyembelih hewan dalam rangka membayar fidyah karena meninggalkan wajib haji, ya, adalah ketika dia melakukannya. Ya, dimulai ketika dia melakukannya, melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian yang ketiga, wa amma damul ihsar. Adapun menyembelih hewan dalam rangka membayar fidyah karena ihsar, karena terkepung, terhalangi oleh musuh sehingga tidak bisa menuntaskan amalan haji, ya, maka waktu bolehnya menyembelih hewan dalam rangka untuk membayar fidyahnya fa'inda wujudi sababihi, dimulai ketika adanya sebabnya. Dimulai ketika adanya sebab terhalangnya dia dari menuntaskan amalan-amalan haji, yaitu dimulainya ketika dia mulai terkepung, mulai terhalangi, gak bisa melanjutkan. maka dari situ boleh dia menyembelih. Menyembelih hewan dalam rangka membayar fidyah karena terkepung atau terhalangi sehingga tidak bisa menuntaskan ibadah hajinya. Apa yang disembelih? Wahwa syatun. Yang disembelih adalah seekor kambing. Au subu'u badanatin atau sepertujuh unta. Au subu'u baqaratin atau sepertujuh sapi. Di qaulihi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Maka apabila kalian terkepung, terkepung oleh musuh, terhalangi oleh musuh dari menuntaskan atau menyelesaikan ibadah haji, famastaisara minal hadi, maka wajib bagi kalian untuk menyembelih hadyu yang mudah bagi kalian. Nah, ini waktu penyembelihan hadyu atau waktu penyembelihan pembayaran fidyah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya maka nuzabhi, tempat menyembelih hadyu atau tempat menyembelih hewan untuk fidyah. Untuk membayar fidyah. Di mana tempat menyembelihnya? Hadiyut tamattu'i wal qirani as-sunnatu an yudhbaha bi Mina. Hadiyut tamattu' dan hadiyu qiran, hewan yang disembelih oleh orang yang melakukan haji tamattu' dan haji qiran, as-sunnah, maka yang sunnah adalah disembelih di Mina. As-sunnatu an yadhbaha bi Mina. Yang sunnah adalah dia menyembelihnya di Mina. Wa in dhabahahu fi ayyi juz'in min ajza'il haram jaza. Apabila dia menyembelihnya, menyembelih hadiah tersebut di salah satu tempat yang masih merupakan bagian dari wilayah haram, wilayah tanah haram, jaza, maka boleh. Yang penting masih di wilayah tanah haram. Jika dia menyembelihnya di situ, boleh. Namun yang sunnah menyembelihnya di Mina, menyembelih hadyu, baik hadyu tamattu atau hadyu qiran, yang sunnah adalah di Mina karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya di Mina. Tetapi kalau dia menyembelihnya di luar Mina tapi masih di tanah haram, boleh. Namun yang utama dan yang sunnah adalah di Mina. Ini tempat penyembelihan hadyu. Wa kadzalika fidyatu tarkil wajibi wa fi'lil mahdhuri fala tudbahu illa fil haram. Demikian pula fidyah karena meninggalkan wajib haji atau fidyah karena melakukan larangan-larangan ihram, fala tudbahu illa fil haram, maka tidak disembelih pembayaran fidyah tersebut illa fil haram, kecuali di tanah haram. Ada hadiyul ihsar selain hewan yang disembelih dalam rangka membayar fidyah karena terkepung. Selain ini, fayadbahuhu fi maudhi'ihi, Kalau hadyu atau hewan yang disembelih karena membayar fidyah, karena sebab terkepung, terhalangi, tidak bisa menyelesaikan manasik haji, ya, maka yadbahuhu fi maudhi'ihi, dia menyembelihnya di tempat dia terkepung, di tempat dia tertahan. Misalkan tertahannya sebelum masuk tanah haram, maka ya di situ dia menyembelihnya. Amma siyamu fayujzi'uhu fi kulli makan. Adapun puasa, puasa karena sebab tidak mendapati hadyu atau tidak mampu untuk membeli hadyu, sehingga dia wajib puasa 3 hari di masa-masa haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke rumah. Adapun puasa, fayujzi'uhu fi kulli makan, maka boleh di setiap tempat. Boleh di Mina, boleh di Mekah, boleh di tempat-tempat yang ada di sana, boleh. Tidak ada ketentuan harus di Mina. Boleh di setiap tempat. Wal mustahabbu an yasuma thalathata ayyam fil hajji wa sab'atan idza raja'a ila ahlih. Dan yang sunnah adalah dia berpuasa 3 hari di masa-masa haji, ya, walaupun itu hari-hari tasyrik, nggak apa-apa, boleh dia puasa. Wasab'atan idza raja'a ila ila ahlihi, dan puasa 7 hari apabila sudah pulang ke keluarganya. Ya, jadi 3 hari di masa-masa haji, ya, dan puasa 7 hari di rumahnya. Sehingga genap menjadi 10 hari. 10 hari puasa untuk menggantikan hewan hadyu yang tidak dia dapatkan atau yang dia tidak memiliki kemampuan harta untuk membelinya. Dalilnya liqaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 196, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرُ مِنَ الْهَدِي. Maka apabila kalian telah aman, enggak terhalang lagi, enggak tertahan lagi oleh musuh, apabila kalian telah aman, dan barang siapa yang mau melakukan umrah sebelum haji, ya, di bulan-bulan haji, famastaisara minal, maka wajib bagi dia untuk menyembelih hadyu yang mudah baginya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dan barang siapa yang tidak mampu mendapatkan hewan hadyu, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari fil hajj, di masa-masa haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari puasa apabila kalian telah kembali ke rumah. Tilka asharatun kamilah, yang demikian itu adalah 10 bilangan yang sempurna. 3 hari tambah 7 hari menjadi 10 hari puasa. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan haji tamattu, ya, dan dia tidak mampu mendapatkan hewan hadyu, ya, atau tidak mampu membeli, ya, maka wajib dia berpuasa 10 hari. 3 hari di masa-masa haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke rumah. Kemudian wa yustahabbu an yadhbahal haju binafsih. Poin berikutnya, disunnahkan orang yang melakukan ibadah haji itu untuk menyembelih hewan hadiyunya, na'am, binafsihi, menyembelihnya sendiri dengan tangannya. disunahkan untuk menyembelih hewan hadyu na'am sendiri. Wa in anaba ghairahu fala ba'sa bidzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan hadyu sendiri, namun wa in anaba ghairahu, kalau dia mewakilkan kepada yang lain, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mewakilkan penyembelihan hadyu kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Apalagi ketika dia tidak mampu atau tidak bisa menyembelih, ya, boleh dia mewakilkan kepada yang lain. Wa yustahabbu an yakula inda dzabhi, dan disunahkan ketika menyembelihnya untuk mengucapkan bismillah, Allahumma hadza minka walaka, dengan nama Allah, ya, ya Allah, ini dari Engkau dan untuk Engkau. Atau ditambah dengan takbir, ya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walak. Atau Allahumma taqabbal minni, ya, ila akhirih. Kemudian amma syurutul hadi, adapun syarat-syarat sahnya hewan hadyu, fahiya syurutul udhiyati binafsiha, maka sama dengan syarat-syarat hewan kurban itu sendiri. Syarat-syarat hewan hadyu yang disembelih oleh orang yang haji tamattu atau haji qiran, ya. Nah, atau hewan hadyu yang disembelih untuk membayar fidyah, ya, syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat sahnya hewan kurban. Sama dengan syarat-syarat sahnya hewan kurban. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, setiap tahunnya kita bahas, ya. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, an yakuna min bahimatil an'am, al-ibil wal-baqari wal-ghanam. Hendaknya hewan hadyu tersebut dari jenis bahimatul an'am, dari jenis hewan ternak, seperti unta dan sapi dan kambing. Selain bahimatul an'am tidak sah. Syarat yang kedua, an yakuna khalian minal uyubil lati tamna'ul ijza'a. Hendaknya hewan hadyu tersebut tidak terdapat padanya kecacatan yang dapat menghalangi sahnya, yang dapat menghalangi na'am sahnya penyembelihan hadyu. Hendaknya hewan hadyu tersebut, ya, tidak terdapat padanya kecacatan yang dapat menghalangi sahnya penyembelihan hadyu. Kalmarat, apa saja aib atau kecacatan itu yang dapat menghalangi sahnya? Kal marad, seperti sakit, hewan yang sakit. Wal awar, atau hewan yang buta sebelah, apalagi kalau buta dua-duanya lebih parah. Wal araj, atau kepincangan, enggak boleh menyembelih hewan hadyu yang pincang. apalagi kalau lumpuh dua atau tiga kakinya. Nah, pincang saja enggak boleh. Wal huzal. Demikian pula, nah, tidak boleh menyembelih hewan hadyu yang sangat kurus, yang hanya tinggal tulang, yang sudah tinggal sedikit sumsumnya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, nah, yang sudah kita baca pada pembahasan hewan kurban, ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Malik, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada empat perkara yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Al-awra al-bayyinu awruha, yang buta sebelah dan jelas kebutaannya. Wal maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Al-arja al-bayyinu arjuha, yang pincang dan jelas miringnya. Wal-ajfa allati la tunki, dan yang sudah tua atau yang sangat kurus, yang sudah tidak bersumsum. Kemudian syarat yang ketiga, an tatawafara fihi sinnul masyru'ah. Harus terpenuhi padanya usia yang ditetapkan oleh syariat. Harus terpenuhi pada hewan tersebut, ya, usia atau umur yang telah ditetapkan oleh syariat. Fal ibilu khamsu sanawat. Unta harus sudah genap 5 tahun. Wal baqaratu sanatan. Sedangkan sapi harus yang sudah genap 2 tahun. Wal ma'iz sanatun. Sedangkan kambing kacang maka harus sudah genap 1 tahun penuh. Wad dha'nu sittatu ashhur. Sedangkan domba, ya, kambing domba, maka naam harus sudah genap 6 bulan, minimalnya 6 bulan usianya. Nah, itu bagi mereka yang tidak bisa menyembelih yang sudah berumur setahun. Ya, ima enggak bisa menyembelih karena memang enggak ada domba yang berumur setahun, atau kemampuan naam hartanya, ya, enggak bisa membeli domba yang berumur setahun. Yang ada naam harta yang hanya cukup untuk membeli domba yang berumur 6 bulan misalkan, maka boleh. Nah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan menyembelih kecuali yang sudah berumur. Nah, unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Illa an ya'suru alaikum, kecuali kalau kalian sulit mendapatkan yang sudah musinnah. Fatadbahu jad'atan min adh-dha'an, maka boleh kalian menyembelih jad'ah dari domba. Jad'ah itu adalah anak domba yang berumur 6 bulanan. Baik, selesai dari pembahasan tentang fil mahdzurati wal fidyati wal hadyi, tentang larangan-larangan ihram dan juga tentang pembayaran fidyah juga penyembelihan hadyu. Nah, selesai dari bab yang ketiga. Kita masuk pada bab yang keempat. Al-babur rabi', Bab yang keempat. Jam berapa itu? 7:10. Oh, udah lewat. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.